Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam min Bulughil Maram karya Al-Imam Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Hadis yang terakhir kita baca atau riwayat yang terakhir yang kita baca adalah riwayat yang menunjukkan salah satu uzur dari uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka puasa di siang Ramadan adalah seorang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa karena sebab usia atau karena sebab penyakit yang telah divonis sulit untuk sembuh. Taib. Kedua orang tersebut, jika dia berbuka di siang Ramadan, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin setiap harinya selama Ramadan. Dan tidak ada kewajiban untuk membayar qadha atasnya. Nah, sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Penulis Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala hanya menyebutkan satu uzur dari uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Di sana masih banyak uzur-uzur yang lain. Nah, atau sebelumnya ya, sebelumnya uzur safar, berarti dua riwayat. Dua riwayat yang beliau bawakan tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Sebelumnya beliau membawakan hadis tentang safar. Bahwasanya safar juga adalah salah satu uzur dari uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Kemudian di sana masih ada riwayat-riwayat yang lain, atau di sana masih ada uzur-uzur lain dari uzur-uzur yang membolehkan seorang berbuka di siang Ramadan. Di antaranya adalah al-marad, uzur sakit. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dia sedang safar kemudian berbuka, maka wajib baginya berpuasa di bulan-bulan yang lain, mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Sakit adalah salah satu uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di mana orang yang sakit na'am diberi keringanan, rukhsah untuk berbuka di siang Ramadan. Namun dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Ini menunjukkan syafaqah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena orang yang sakit dia akan kesulitan dan kepayahan jika harus berpuasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi dia untuk berbuka di siang Ramadan tetapi mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Nah. Taib, dan sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang jika dia berpuasa dia akan mengalami masyakkah, rasa berat, akan mengalami kepayahan atau kesusahan. Nah, bukan naam semua jenis sakit, karena sakit yang jika puasa dia tidak akan mengalami masyakkah, kepayahan, maka sakit yang seperti ini tidak na'am membolehkan dia untuk berbuka di siang Ramadan. Nah, sakit yang jika dia puasa, dia tidak akan kepayahan, tidak akan mengalami masyakoh, rasa berat, biasa. Nah, seperti ketika sehat. Nah, seperti yang misalkan orang hanya sakit flu misalkan, ya. Sekedar sakit flu biasa. Nah, enggak ngaruh dengan puasa, ya. Nah, hanya saja mungkin butuh istirahat, ya, dan seterusnya. Sehingga sakit yang dimaksud di sini yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan adalah sakit yang jika dia berpuasa, dia akan mengalami masyakkah, ya, kepayahan dalam puasanya. Maka boleh baginya untuk berbuka di siang Ramadan, kemudian mengqada puasanya di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Kemudian jika seorang yang sakit yang kadang naam sejam sembuh, sejam sakit lagi, ya, dan seterusnya. Nah, kadang sembuh, kadang kambuh, ya. Taib, orang yang seperti ini apakah boleh dia tidak berniat puasa di malam harinya? Nah, artinya sakitnya tidak terprediksi, ya. Kadang sembuh tiba-tiba, kadang kambuh tiba-tiba. Apakah boleh dia tidak berniat puasa di malam hari? Nah, jika kondisinya di malam hari dia dalam keadaan sehat, ya, nah, maka wajib baginya untuk berniat puasa. Jika di malam harinya kondisinya sehat, lagi sembuh, nah, maka wajib dia berniat puasa besok. Dan jika ternyata besok paginya kambuh, qadarullah, paginya kambuh, ya, maka di saat itulah boleh dia berbuka atau membatalkan puasanya karena sebab sakitnya. Nah, namun tadi di malam hari yang dia dalam keadaan sembuh, tidak kambuh, ya, maka wajib baginya berniat puasa besok. Nah, namun jika malam harinya itu kambuh, ya, malam harinya kambuh, nah, dan belum tentu besok pagi sembuh atau tidak. Nah, kalau malam harinya dalam kondisi kambuh sampai fajar kambuh, ya, panas misalkan atau yang semisalnya, ya, demam, maka boleh dia tidak berniat puasa. Boleh untuk tidak berniat puasa ketika memang penyakitnya sedang kambuh, misalkan sedang demam. Nah. Baik. Kemudian orang yang sakitnya sakit yang diprediksi sulit sembuh, ya, atau telah divonis oleh para dokter tidak akan sembuh, ya, maka hukumnya sama dengan apa kemarin? Sama dengan Syekhul Kabir, orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Nah, maka boleh baginya berbuka di siang Ramadan, tetapi wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Nah. Kemudian orang yang sakit itu ada dua macam. Pertama, orang yang sakit yang sama sekali tidak mampu berpuasa. Tidak mampu berpuasa, maka orang yang seperti ini wajib berbuka, wajib berbuka puasa, yaitu wajib enggak puasa jika sakitnya nah menyebabkan dia tidak bisa puasa sama sekali. Ini yang pertama, wajib bagi dia berbuka, kemudian mengkodok di hari-hari yang lain. Jenis yang kedua, sakit tetapi dia masih mampu puasa. Sakit tetapi kalau dipaksa masih mampu puasa, akan tetapi disertai dengan masyakkah, rasa berat, kepayahan, dia harus berjuang ya. Nah, karena sebab sakitnya tadi, kalau dipaksa kan bisa, nah, tapi dia harus berjuang keras, masyakkah, rasa berat ya, kepayahan dan seterusnya. Maka yang seperti ini disunnahkan berbuka ya. Disunnahkan berbuka puasa di siang Ramadan dan mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Jadi ada yang wajib berbuka tadi bagi yang sakit, ada yang sunnah berbuka. Kapan dia wajib? Ketika sama sekali tidak mampu puasa, nah, maka wajib berbuka. Kalau dia masih mampu berpuasa ya, nah, masih mampu berpuasa tetapi disertai kepayahan, harus perjuangan ya untuk menamatkan puasanya ya, maka dia disunnahkan untuk berbuka. Nah, kemudian mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Kemudian orang yang dia bernaam puasa, kemudian di tengah puasanya sakit. Dia berpuasa sampai asar. Ba'dal asar qadarullah sakit. Bolehkah dia berbuka atau wajib menyempurnakan puasanya? Nah, karena sudah diawali puasa. Baik. Tidak ada perselisihan di tengah-tengah para ulama bolehnya dia berbuka walaupun telah diawali dengan puasa, kemudian di pertengahan puasa dia sakit ya, walaupun mungkin menjelang maghrib ya, sakit ya, dia boleh berbuka di siang Ramadan. Nah, ketika muncul sakitnya dan ini tidak ada perselisihan di tengah-tengah para ulama, bolehnya dia berbuka ketika muncul penyakitnya. Nah, walaupun di pagi hari dan siang hari diawali dengan puasa. Baik. Kemudian jika seorang yang sakit tadi dia berbuka. Baik, atau seorang yang sakit tadi dia tidak naam berpuasa Ramadan, tetapi dia ingin berniat puasa yang lain. Karena mungkin dia berpikiran ini ada uzur, boleh berbuka ya dari puasa Ramadan, tetapi dia mau puasa, tapi puasa niat yang lain. Nah, seperti orang yang safar kemarin, safar boleh dia berbuka di siang Ramadan, tetapi dia puasa dengan niat puasa yang lain. Nah, puasa nazar misalkan, atau puasa kafaroh ya, atau puasa enam yang lainnya, bolehkah dia melakukan itu? Nah, jumhur para ulama tidak membolehkan hal tersebut. Nah, tidak membolehkan seseorang berpuasa dengan puasa yang lain di bulan Ramadan. Jika seseorang sakit kemudian tidak berpuasa, maka tidak boleh dia berpuasa dengan niat puasa selain Ramadan. Nah, jika dia tidak puasa Ramadan, maka wajib baginya untuk berbuka. Nah, sehingga hanya ada dua pilihan orang yang sakit, puasa Ramadan atau berbuka. Nah, gak boleh dia gak puasa Ramadan tetapi puasa yang lainnya, puasa nazar, puasa kafarah dan yang lainnya. Karena sakit adalah uzur yang membolehkan seorang berbuka dari puasa Ramadan. Jika tidak dipakai uzurnya, atau keringanan atau rukhsahnya tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, maka kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Saum Ramadan, puasa Ramadan. Nah, dan tidak boleh seseorang berniat puasa yang lainnya selain puasa Ramadan di bulan Ramadan. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang terkait dengan orang yang sakit. Dan bahwasannya sakit salah satu uzur dari uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.